Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'alahum bi ihsanin ila yaumiddin wa ba'du. Ma'asyiral muslimin, muslimat, para pendengar, pemerhati Radio Raja Kendari, rahimani rahimakumullah. Alhamdulillah, sore hari ini kita akan melanjutkan masih dalam pembahasan tentang masalah hukum-hukum tentang janais, yang kita masih membahas tentang masalah-masalah yang berhubungan dengan penguburan. Pada pertemuan yang lalu kita telah membahas sedikit tentang masalah-masalah yang dimakruhkan di dalam penguburan tersebut, atau hal-hal yang berhubungan dengan kuburan yang dimakruhkan. Di antaranya kita menjadikan kuburan itu sebagai apa, kita menulis, ya, memberikan tulisan di atas kuburan tersebut, ya. Tetapi di sini ada keterangan dari ulama lain, di antaranya Syekh Nasir As-Sadi, mengatakan bahwasanya kalau tulisan itu hanyalah untuk sebagai ta'aruf, untuk dikenal, membedakan antara kuburan orang muslim dan kuburan yang non muslim. Misalkan di satu pekuburan itu tidak bisa dibedakan antara kuburan non muslim dan kuburan muslim, maka kemudian diberikan tanda atau tulisan sebagai namanya, dan tulisan itu tidak diukir, sebagai ta'aruf saja, maka ini adalah boleh. Jadi yang dilarang adalah ketika kita mengukir-ukir di kuburan tersebut tulisan-tulisan yang memuji-muji kepada mayit atau penghuni kuburan tersebut. Inilah yang dilarang dalam agama kita. Adapun tulisan yang tujuannya untuk ta'aruf, perkenalan, maksud ta'aruf untuk mengenal, ya, ta'rif untuk mengenal siapa penghuni kuburan tersebut, apakah dia muslim atau tidak, supaya kita bisa mendoakannya, maka ini kata Syekh Nasir As-Sa'di, la ba'sa, tidak mengapa. Kemudian juga di antara perkara yang dimakruhkan di dalam penguburan atau masalah penguburan, ketika seseorang masuk di dalam kompleks kuburan yang itu dia memakai kedua sendalnya, maka ini juga termasuk larangan, ya, larangan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berjalan bainal makabir, di antara kuburan-kuburan, bin na'al dengan sendal. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis yang mana diriwayatkan oleh Basir bin Hanzalah. Dia mengatakan, suatu saat saya berjalan bersama dengan Rasulullah SAW, kemudian ketika Rasulullah SAW mendatangi kuburan, tiba-tiba dia beliau SAW terpaut dengan satu pandangan, kemudian tiba-tiba ada dilihat seseorang yang berjalan di atas kuburan dengan memakai sendalnya atau na'lani, ya, yamsi bainal makubur alaihi na'lan, dia memakai sendal. Maka kata Nabi SAW, ya sahiba sintataini, ya, wahai penghuni dua, apa, pemilik dua sendal, maka alki, lemparkanlah kedua sendal atau lepaskanlah kedua sendalmu tersebut. Ini menunjukkan bahwasanya larangan ini adalah larangan yang bersifat makruh, meskipun sebagian ulama mengatakan larangannya bersifat haram. Kenapa bersifat makruh? Karena ada hadis yang menunjukkan bahwasanya sebagian ulama membolehkannya, karena ada hadis menunjukkan bahwasanya disebutkan bahwasanya penghuni kubur itu innahu la yasma'u qara'a ni alihim, sesungguhnya penghuni kubur itu dia masih mendengar bunyi terompa sendal bagi para pengantarnya yang akan pulang dari mengantarkan jenazah. Ini menunjukkan bahwasanya sebagian ulama membolehkan untuk memakai sendal. Ala kulli hal, pendapat jumhur ulama bahwasanya kiraha atau makruh hukumnya kita berjalan di sela-sela kuburan dengan memakai kedua sendal. Di antara alasannya adalah, tujuannya adalah supaya kita ihtiramul maut, kita memuliakan mayit-mayit, ya, di dalam hidupnya maupun kematiannya, kita memuliakannya meskipun tempat sebagai peristirahatannya. Kemudian juga dimakruhkan juga bagi orang yang mengantar jenazah di kuburan. Mereka itu ketika sampai di kuburan tabassum wa tadahak, wadahak, senyum-senyum dan tertawa. Ini juga perkara yang dimakruhkan, ya, karena disebutkan para ulama anna hadza la ya'uddu munasaban lil makam, karena tertawa dan tersenyum-senyum di tempat pemakaman ketika kita mengantarkan kuburan, padahal waktu itu adalah waktu untuk kita sahdu, mengingat kematian, mengingat tentang hari akhirat, tetapi tertawa-tertawa dan sambil tersenyum-senyum, maka inilah suatu tempat yang tidak cocok atau makam yang tidak pantas ya dilakukan ketika seseorang yang mengantar jenazah itu di kuburan, sementara di apa dalam pelaksanaan penguburan dia tertawa-tertawa dan tersenyum-senyum, maka ini juga tempat yang tidak cocok, tidak pantas ya, karena di situ adalah tempatnya kita mengingat-ingat kematian, bahkan kita persiapkan untuk kita mendoakan si mayit tersebut yang dikuburkan. Ini adalah perkara-perkara yang dimakruhkan. Adapun perkara-perkara yang muharramat, yang diharamkan, yunassu alal ulama fil maqabir fa yunassuna alal ati. Adapun perkara-perkara yang diharamkan sebagaimana para ulama menaskan atau menetapkannya ya dari dalil-dalil yang ada, di antaranya yuharramu israjuha, yaitu diharamkan untuk memberikan penerangan kepada kuburan, memberikan lampu-lampu ya sebagai penerangan bagi satu kuburan-kuburan tertentu. Karena ini berdasarkan hadis Rasulullah SAW, la anasairat. Rasulullah apa Allah Subhanahu wa taala annahu, Rasulullah SAW melaknat orang yang wanita-wanita yang seringkali azairat, wanita-wanita yang seringkali bersiar ke kuburan. Wal mutakhazzina 'alaiha al-masajida wasirat, dan menjadikan kuburan itu sebagai masjid dan meletakkan sirat, lampu-lampu di atasnya. Maka ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan, termasuk juga tadi yang diharamkan adalah wa ittihazu masajidah, menjadikan kuburan itu sebagai masjid, tempat sujud atau tempat-tempat ibadah ya, sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, la'anallahu al-yahuda wan nasara ittakhasu qubur anbiya'ihim masajidah. Allah melaknat orang Yahudi dan orang Nasrani yang mereka menjadikan kuburan para nabi-nabi mereka sebagai tempat ibadah. Ketika ada nabi mereka yang meninggal, mereka buat rumah ibadah tersebut, rumah ibadah di tempat tersebut, kemudian mereka beribadah di tempat-tempat kuburan para nabi-nabi mereka. Maka ini juga termasuk larangan, karena haram, karena disebutkan oleh Nabi la'anah. La'anallahu, Allah melaknat orang yang membangun masjid di atas kuburan. Membangun masjid di atas kuburan ini atau itihazul masajidah, kuburan masajidah ini ditafsirkan oleh para ulama ada tiga perkara. Ya, masuk padanya membangun masjid di atas kuburan, dan ini adalah larangan yang jelas dalam konteks hadis. Masuk juga padanya adalah salat ilal kubur. Ya, salat menghadap kubur. Karena disebutkan la tusalli, kata Nabi SAW, la tusalli ilal kubur. Jangan kamu salat menghadap ke kuburan. Ya, atau salat fil makbarah, salat di kuburan. Ya, salat di kuburan. Selain salat jenazah atau salat gaib. Masuk juga ya di sini juga ada salat di atas apa sujud di atas kuburan, bersujud alal qabri, bersujud di atas kuburan, ini termasuk ittihaza maqabir, ittihazal kubural masajid ya, jadi menjadikan kuburan sebagai masjid itu adalah membangun masjid di atas kuburan, salat menghadap kuburan atau sujud di atas kuburan, ini termasuk perkara-perkara yang diharamkan. Termasuk juga perkara yang diharamkan adalah at-takhalli alaiha ya wa bayyana wa bana, yakni menghiasi kuburan dan membangun di atas kuburannya ya, kemudian tujuannya qadal hajah, untuk meminta hajat ya, meminta hajat di atas kuburan tersebut ya, termasuk juga menghiasi kuburan ya, kemudian membangun ya sesuatu bangunan atau tugu di atas kuburan yang sehingga kuburan itu nanti dijadikan sebagai tempat ibadah atau sesuatu yang dikeramatkan, maka ini termasuk perkara-perkara yang dilarang di dalam apa penguburan. Termasuk juga disebutkan dalam kitab Radul Murbi, wa yukhramu aidan an yudfana fi qabri wahidin aktsaru min wahidin. Diharamkan juga untuk menguburkan dalam satu kubur lebih dari seorang. Jadi yang asalnya bahwasanya satu kuburan itu untuk satu orang. Jadi ini asalnya. Ya, adapun nanti kalau seandainya di dalam perkara-perkara darurat, misalkan bahwasanya banyak tergeletak mayat, kemudian hanya sedikit penggali kuburan, maka boleh membuat satu lubang besar kemudian mengumpulkan beberapa mayat di situ. Atau dalam keadaan-keadaan tertentu seperti tanah sempit, ya, penguburan sempit, kemudian banyak yang meninggal, kemudian maka di situ adalah dalam keadaan darurat, boleh dalam satu kubur dikuburkan beberapa orang. Kenapa dilarang? Ya, asalnya dilarang karena tidak pernah dilakukan oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya, ya, menguburkan dalam satu kuburan dua orang kecuali dalam keadaan darurat, seperti dalam perang Badar. Ini disebutkan bahwasanya Rasulullah SAW memerintahkan orang-orang musyrikin yang terbunuh di perang Badar dibuatkan satu lubang atau sumur, kemudian dimasukkanlah mayat-mayat orang kafir Quraisy di situ. Demikian juga Rasulullah SAW melakukannya pada waktu Ghuzwatul Uhud, perang Uhud, di mana kata Rasulullah SAW, idfanu isnaini wa sulasa fi kabri wahidin, karena keadaan yang membuat terdesak, sehingga kata Rasulullah SAW, kuburkanlah mereka orang-orang yang syahid di perang Uhud itu dua atau tiga di dalam satu penguburan. Yang jelas asalnya bahwasanya tidak boleh menguburkan dalam satu penguburan dua orang kecuali dalam keadaan, ya, darurat. Ya, misalkan meninggal suami istri bukan dalam keadaan darurat, kemudian dikuburkan bersama di dalam satu lubang, maka ini tidak disyaratkan, bahkan disebutkan oleh para ulama diharamkan karena tidak pernah ditunjukkan dalam perbuatan-perbuatan Nabi dan para sahabatnya kecuali dalam keadaan darurat. Misalkan tadi saya sebutkan banyak mayat yang ada, kemudian sedikit sekali para penggali, ya, kemudian dikhawatirkan juga nanti kalau terlambat dikuburkan maka akan membusuk, maka dalam keadaan demikian ini maka dibolehkan untuk menguburkan dalam satu kuburan beberapa orang. Itu pun disebutkan caranya bahwasanya ya ja'alu baina kullisnaini, ya, dijadikan di antara dua orang, yang kalau umpamanya kita menguburkan dalam satu kubur dua orang, kita menjadikan ada hajis, ada pemisah dari minturab, dari tanah, ya, agar meskipun dikuburkan dalam satu lubang tetapi seakan-akan masing-masing punya munfarid. Kullu fi qabrihi munfarid. Dalam kubur itu ada tempat tersendiri. Artinya kalau kita menguburkan dua orang terpaksa, maka hendaklah caranya kita menjadikan antara mayat yang satu dan mayat yang lain itu hajis, atau ada pemisah dari tanah. Kemudian juga disebutkan juga di antara hukumnya, kalau seandainya akan dikuburkan lebih dari satu dalam satu pekuburan, maka hendaklah didahulukan, ya, orang yang mempunyai keutamaan dalam masalah agama, didahulukan dalam menghadap kiblat. Dia lebih dahulu menghadap kiblat kalau memakai lahat. Dia duluan menghadap kiblat, ya, kemudian setelah itu orang yang kurang utama, jadi yang lebih utama atau yang lebih banyak keilmuannya atau keutamannya dalam masalah agama, maka itu yang lebih dahulu dihadapkan ke kiblat, kemudian setelahnya. Itu kalaupun dalam keadaan darurat kita melakukan demikian, ini caranya kita lebih mengutamakan menghadap kiblat orang yang lebih utama dalam agama. Yang kedua, kita ada pemisah antara mayit yang satu dan mayit yang lain, dipisah dengan minat turab, dengan tanah. Kemudian juga masalah yang berhubungan dengan penguburan ini, bagaimana kalau seseorang akan dikuburkan ketika tulu'us samsi, terbitnya matahari, atau pas tegaknya di atas matahari, di atas tegak, atau ketika gurubia terbenamnya. Maka ini adalah tiga waktu yang terlarang ketika kita akan menguburkan mayit. Jadi tidak boleh kita menguburkan mayit dalam tiga waktu ini. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis dari Uqbah bin Amir, dia berkata, salasun sa'atin, ya, ada tiga waktu, nahana Rasulullah SAW, yang Rasulullah SAW melarang kita, ya, anis salati fihinna au wa anna qabara fi hinna mautana. Ya, ada tiga waktu yang Rasulullah SAW melarang kita, kata sahabat ini, dari sholat dan dari kita menguburkan mayat. Ya, yakni hina tatlu sam, hina tatlu as samsu, ketika matahari itu terbit, ya, kemudian basikan hatta terfa, ya, terbit sampai dia terangkat, ya, dari terbitnya itu seujung tombak. Wahina yakumu qa'imat dhakhira, ketika matahari tegak di atas kepala kita, ya, kemudian ketika li ghurubis samsi, ketika matahari terbenam, maka inilah waktu-waktu yang dilarang untuk kita menguburkannya. Oleh karenanya, ada berdasarkan di sini maknanya bahwasanya ba'da salatul asar, setelah salat asar itu la yadkhulu finnahi, tidak masuk dalam larangan ini. Ya, setelah salat asar sampai ya menjelang maghrib, maka itu tidak ada larangan, ya, menguburkan. Ya, ketika yang dilarang adalah ketika pas terbenam matahari, pas terbit matahari, sampai sepenggal naik seujung tombak, dan ketika matahari tegak di atas kepala kita. Kemudian juga di sini juga disebutkan, apakah makruh hukumnya menguburkan di malam hari? Ya, bagaimana hukum fi hukmi dafni lailan? Ya, dalam menguburkan mayat di malam hari itu ada qaulani. Ada dua pendapat ulama. Pendapat yang pertama, kirahah, makruh hukumnya. Bukan haram, ya, tapi makruh hukumnya. Pendapat yang kedua adalah yubah, dibolehkan. La syai'a fihi, dan tidak mengapa. Jadi, sebagaimana muallif dalam kitab Radul Murbi, mengatakan yajuzu lailan, boleh untuk menguburkan di malam hari. Ini dinukil dari pendapat Hasan al-Basri, dan pendapat juga satu riwayat dari Ahmad, Imam Ahmad, ya, Imam Ahmad. Kemudian dalil-dalil yang ditunjukkan bahwasanya bolehnya untuk menguburkan di malam hari dengan bukan makruh, ini adalah pendapat yang dipegang oleh jumhur ulama. Ya, ini disebutkan bahwasanya dari Ibnu Abbas, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam biqabrihi, ya, marra biqabri dufina lailan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah melewati kuburan, ya, yang seseorang dikuburkan di malam hari. Ya. Ya. Marra biqabrin dufina lailan. Sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpasangan dengan satu kuburan yang, ya, dia dikuburkan di malam hari. Ya, ini maksudnya bahwasanya ada seorang penjaga masjid dari seorang wanita yang meninggal dunia, kemudian mereka para sahabat menguburkannya di malam hari. Ya. Kemudian Rasulullah SAW menanyakan kepada keberadaan wanita tersebut. Dijawab oleh para sahabat, mereka, dia sudah telah meninggal dan kami telah menguburkan di malam hari. Maka kata Nabi, mata dufina azza. Ya, di mana dikuburkan dia? Qalu al-bari, kapan dikuburkan? Mereka mengatakan bariya, tadi malam. Qala fala azantumuni, kenapa kalian tidak memberitahukan kepadaku? Maka para sahabat mengatakan, kami menguburkannya di malam hari, kami tidak suka untuk membangunkanmu ya Rasulullah, mengganggu tidurmu ya Rasulullah. Maka Nabi SAW di sini tidak mengomentari tentang para sahabat menguburkan di malam hari, menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW akarruhum. Rasulullah SAW mentakrir atau menyetujui perbuatan mereka. Ini juga disebutkan juga di antara dalil bahwasanya dibolehkannya menguburkan di malam hari, ya, bijawasi dafni lailan bi anna Rasulullah SAW dufina lailan. Rasulullah SAW dikuburkan di malam hari. Wa kadzalika ja'a anna Abu Bakrin radhiyallahu an, demikian juga Abu Bakar radhiyallahu an dufina lailan, dikuburkan di malam hari. Wa bi anna Fatimah radhiyallahu an, sesungguhnya juga Fatimah radhiyallahu an dufinat lailan, dikuburkan juga di malam hari. Kullu hadza rawahu al-Baihaqi, semua ini diriwayatkan oleh Imam Baihaqi, wa sahhu isnaduhu, dan isnadnya adalah sahih. Ya, Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan sanadnya sahih. Demikian juga Utsman radhiyallahu anhu dufina lailan. Utsman radhiyallahu anhu juga dikuburkan di malam hari. Ini juga menunjukkan bahwasanya para sahabat itu radhiyallahu anhu ya menetapkan bahwasanya bolehnya dikuburkan di malam hari. Ala kulli hal, di antara dua pendapat ya di kalangan ulama ini yang raji adalah yajusu dafnu lailan wala syai'a fihi. Boleh menguburkan di malam hari dan tidak mengapa untuk menguburkannya di malam hari, karena disebutkan bahwasanya sahabat radhiyallahu anhu melakukan yang demikian. Kemudian juga disunnahkan juga ya di sini disebutkan dalam kitab Radul Murbi yang sunnah juga mengumpulkan dalam satu tempat bagi kerabat-kerabat, ada pekuburan keluarga istilahnya begitu, fi makbaratin wahida, dalam satu pekuburan ya. Ini diantara alasannya para ulama, lisakhilah, untuk memudahkan ziarah tohum, memudahkan bersiarah kepada mereka dan mendoakan mereka kalau di satu tempat pekuburan keluarga ya, memudahkan untuk mensiarai sekaligus mereka semuanya, kemudian untuk mendoakan para kerabat-kerabatnya. Ya. Ini sebagaimana juga disyariatkan kita untuk memilih atau memberikan wasiat tempat yang kita pilih, tempat yang mulia yang kita pilih untuk ya dikuburkan. Sebagaimana diantara dalilnya disebutkan bahwasanya dalam Sahih, anna malakal maut, sesungguhnya malakal maut lamma arada ayyaqabida Musa, ketika datang untuk mencabut ruhnya Nabi Musa, sallallahu an yudinahu, ya Nabi Musa meminta kepada Allah agar didekatkan min ardil muqaddasi ramyata ramhin, ya di Nabi Musa meminta agar dicabut nyawanya atau didekatkan di dekat Baitul Muqaddis, Baitul Maqdis, ya sejarak satu lemparan tombak. Jadi kuburan Nabi Musa itu di Palestina di sekitar Baitul Maqdis ya. Cuma tidak diketahui tempatnya kecuali Rasulullah SAW pernah memberitahukan, kalau saya berada ya, seandainya saya berada di tempat itu, saya akan menunjukkan kalian tempat kuburannya Nabi Musa alaihissalam. Kemudian juga disebutkan juga satu riwayat dari Umar radhiyallahu an, beliau pernah ya berdoa. Ya, Umar pernah berdoa, Allahumma rsukni sahadatan fi sabilika waj'al mauti fi baladi rasulika. Jadi ini Umar pernah berdoa, ya Allah, karuniakanlah aku mati syahid di jalanmu, dan jadikanlah aku kematianku di negeri nabimu, negeri rasulmu, yaitu Madinah. Jadi Umar pernah ingin memilih tempat bahwasanya dia meninggal di Madinah. Ya, beliau doanya Umar ini dikabulkan oleh Allah SWT. Beliau syahid ketika pergi sementara salat, dibunuh oleh seorang majusi. Jadi beliau adalah syahid, bukan dibunuh oleh seorang muslim, tapi dibunuh oleh seorang majusi, dan beliau meninggal di negeri Madinah, yaitu negerinya Rasulullah SAW. Kemudian juga yang menunjukkan hal ini juga sebagian sahabat diantaranya Abu Bakar radhiyallahu an, Ausa, beliau mewasiatkan ayyudfana ila janbi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mewasiatkan untuk dikuburkan di sisi atau di samping Nabi sallallahu alaihi wasallam. Umar istasana Aisyata, kemudian Umar meminta izin kepada Aisyah an yudfana ila janbihi, untuk dikuburkan di sisinya juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sa'ad bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Sa'id mata keduanya mati bil aqiq, ya keduanya meninggal di aqiq. Aqiq itu adalah mantikah qaribatu minal Madinah, satu daerah yang dekat dengan Madinah, jaraknya sekitar 100 km ya, sekitar beberapa kilometer. Ausa an yudfana bil baqi, beliau mewasiatkan untuk dikuburkan di Baqi. Oleh karenanya ya, ini diantara dalil juga bahwasanya kalau seandainya ada wasiat atau seseorang yang mudah untuk kita laksanakan, ya misalkan dia meninggal di Kolaka, diwasiatkan supaya dikuburkan di Kendari, dan mudah untuk kita laksanakan, ada wasilah-wasilah dari alat-alat transportasi yang memudahkan sampai di daerahnya dan tidak membuat mayatnya menjadi rusak, maka dibolehkan melaksanakan wasiat-wasiat tersebut. Tapi di sini dijelaskan, apakah kita harus lazim untuk melaksanakan wasiat tersebut? Ya. Haruskah lazim, misalkan seseorang yang meninggal di suatu daerah, mewasiatkan untuk dikuburkan di daerah tertentu yang menjadi daerahnya misalkan. Apakah lazim kita melaksanakan wasiat tersebut? Maka kalau memberatkan tidak menjadi lazim, tidak menjadi kewajiban bagi kita. Atau ada sesuatu yang membuat nanti mayatnya rusak, maka tidak menjadi kewajiban untuk kita melaksanakan wasiatnya. Namun kalau seandainya masih bisa kita laksanakan, kemudian tidak merusak mayatnya, dan kita perkirakan bahwasanya mampu kita kuburkan di satu tempat yang diwasiatkan dan tidak merusak mayatnya, maka tidak mengapa kita melaksanakan wasiatnya. Sebagaimana wasiat dari sahabat yang mulia, dua sahabat yang mulia, Sa'd bin Abi Waqqas dan Sa'id bin Zaid, mewasiatkan Ausaya, keduanya mewasiatkan ayyudufana bil waqi, untuk dikuburkan di Baqi, padahal beliau keduanya meninggal di Aqiq. Ya. Sebagaimana juga yang pernah kita sebutkan, Sa'id bin Bas ketika itu wafat di Taif, kemudian beliau dimakamkan di Mekah, ya, karena mungkin di Mekah banyak orang yang menyalatkannya, maka jarak antara Taif dan Mekah sekitar 100 km, maka ini tidak mengapa kalau ada hajat yang dibutuhkan. Kemudian masalah lagi yang berhubungan dengan as-su'al anhar yang banyak, ya, yuksiru su'al, yang banyak pertanyaan yang muncul padanya, itu hukmul qira'atu 'alal qabri, hukum membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Hal tukrahu al-qira'atu 'alal qabri amla, apakah dimakruhkan untuk membaca Al-Qur'an di atas kuburan atau tidak? Ya, jadi misalkan ya'til insan yaqra'u 'alal qabri, ada seorang manusia yang datang, dia membacakan di atas kuburan, ya, yang dia ziarahi itu, misalan Al-Fatihah, surat Al-Fatihah, atau yaqra surat Yasin, atau membacakan surat Yasin atau suratul Al-Baqarah, ya, atau surat dari surat-surat Al-Quran, ya. Apakah dimakruhkan demikian ini? Maka disebutkan dalam kitab Radul Murbi, apa penjelasan dari kitab Radul Murbi, al ulama rahimahullah yazkuruna fi hadzal mas'alati qawlani, ada dua pendapat di kalangan ulama tentang masalah membaca, ya, Al-Qur'an di atas kuburan, ya. Ya, pendapat yang pertama mengatakan qaraha, ya, bahkan disebutkan al-qaratu sadidah, ya, sangat dibenci, ya, wa qad yusilul ba'du ila tahrim, bahkan sebagian sampai mengharamkan membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Ini pendapat pertama, makruh yang keras, makruh apa dilarang, dimakruhkan, dibenci yang sangat, bahkan sebagian sampai mengatakan haram. Sebagian ulama mengatakan haram untuk membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Pendapat yang lain, la takrah, tidak mengapa, ya, tidak makruh hukumnya. Sahibu Radul Murbi qala la tu wala tuksirul qira'atu 'alal qabri, ya, wala apa wala tukrahul qira'atu 'alal qabri, bahkan, ya, pemilik, ya, kitab Radul Murbi, ya, Mansur Al-Bahuti, beliau berkata tidaklah dibenci membaca Al-Qur'an di atas kuburan berdasarkan asar yang diriwayatkan dari An-Nas radhiyallahu anhu secara marfu. Dia berkata, man dahal al-makabir fakara fiya yasin haffafa anhum yawmaisin wa kana lahum biadadihim hasanatin. Ini riwayat dari An-Nas, marfu katanya, hukumnya sampai kepada Rasulullah. Siapa yang, ini dalil orang yang membolehkannya, siapa yang masuk kepada kuburan, kemudian dia membaca dalam kuburan tersebut surat Yasin, maka diringankanlah, ya, apa azabnya baginya hari itu, yaumisin, hari itu, hari dibacakannya surat itu. Wa kana lakum biadadihim hasanatin, dan bagi mereka ada hasanah, kebaikan, sebanyak orang yang membacakan surat Yasin tersebut. Lakin hazal hadisu da'ifun jiddan, akan tetapi hadis ini adalah da'ifun jiddan, sangat da'if, ya. Bal nassal ulama ala isnadu halikun, bahkan ulama menetapkan bahwasanya isnadnya atau sanadnya hadis ini adalah hancur, ya, hancur, sanadnya hancur, bukan lagi terputus tapi hancur sanadnya. Fihi, karena dalam hadis ini ada riwayani, ya, rawiyani, ada dua rawi, majhulani, yang tidak diketahui, majhul. Abu Ubaidah dan Ahmad Ar-Raihani. Ini adalah dua rawi yang majhul, tidak diketahui keberadaannya, apakah mereka ya orang yang siko atau tidak. Dan pada hadis ini juga ada Ayyub bin Mudrak, dan dia itu adalah muttakhimu bil kasbi wal wadih. Ya, Ayyub bin Mudrak ini adalah dalam ilmu rawi hadis, dia tertuduh sebagai orang yang suka berdusta dan suka memalsukan hadis. Izan haza istihadu la yasihu bihazal hadis. Oleh karenanya, ya, ya, dari persaksian ini bahwasanya menunjukkan bahwasanya hadis ini tidaklah sahih. Jadi hadis yang mengatakan bahwasanya membaca Al-Quran di atas kuburan akan meringankan beban atau siksaan mayat tersebut adalah hadis yang dhaif jiddan. Bahkan sanadnya adalah hancur, bukan cuma terputus, karena dalamnya ada dua rawi, ya, yang majhulah, yang tidak diketahui, dan ada di dalam juga seorang rawi yang bernama Ayyub bin Mudrak, yang dia itu adalah terkenal tertuduh suka mendustakan hadis atau suka memalsukan hadis. Oleh karenanya berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah, ammal qira'atu da'ima, qira'atu da'imata 'alal kuburi falam takun ma'rufah inda salaf, ma'rufatan inda salaf. Adapun membaca Al-Quran di atas kuburan selamanya, maka tidaklah ya dikenal di kalangan para salaf. Lam takun ma'rufatan inda salaf. Tidak dikenal di kalangan salaf. Ya. Hanya saja, kata beliau, ada tanah sa'nas. Ya, ada perbedaan di antara manusia tentang membaca di atas kuburan. Ya, sebagaimana Abu Hanifah memakruhkan membaca Al-Quran di atas kuburan. Malik juga demikian. Ahmad, ya, Imam Ahmad juga dalam kebanyakan riwayatnya ya mengatakan bahwasanya makruh hukumnya, ya, makruh hukumnya, ya, membaca tersebut. Adapun riwayat dari yang lain dari Ahmad, ya, ya, dia menjadikan dalil bolehnya. Ya, telah sampai kepada Abdullah bin Amar bin Umar. Abdullah bin Umar ausa an yaqra inda dafni. Ya, Abdullah bin Umar pernah mewasiatkan agar dibacakan yukra, dibacakan di sisi ketika di setelah dikuburkan dengan bifawatiha al-Baqarah, dengan awal-awal surat Al-Baqarah wa khawatimuha. Ya, dan akhir surat Al-Baqarah. Jadi ini dalil yang dijadikan oleh sebagian ulama membolehkannya membaca Al-Quran di atas kuburan, karena ada dalil dari Abdullah bin Umar mewasiatkan untuk dibacakan ketika setelah dikuburkan dengan surat Al-Baqarah di awal-awalnya dan di akhirnya. Ya, ini dinukil oleh sebagian orang-orang Ansar, ya, tentang hadis ini. Kemudian juga disebutkan oleh Syekhul Islam, wala yukhfasu anis safi fi hasil mas'alatil kalam. Tidaklah ya ada pendapat yang dinukil dari Imam Safi yang bisa dijadikan satu pegangan tentang masalah ini yang membolehkan. Ala kulli hal, bahkan menurut beliau, indahu, menurut Imam Safi, ini termasuk bid'atun. Ya, ya, li'anna zalika indahu bid'atun. Dari Imam Syafi'i, ya, juga mengatakan, menurut di sisi dari pandangan beliau, bahwasannya termasuk bid'ah. Waqala, kemudian berkata Syekhul Islam, Malik ma'alimtu, waqala Malik. Malik berkata, ma'alimtu ahadan yaf'al zalik. Saya tidak pernah mendapatkan, mengatai ada seseorang yang melakukan demikian ini. Fa'uli ma'anna sahabata wattabiyun, wattabi'ina, diketahui bahwasanya para sahabat baranta tabi'in, ya, makan yaf'alunahu, mereka tidak melakukannya. Ya, inilah pendapat yang dipilih oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Beliau berkata, qira'atu 'alal mayyit ba'da mautihi bid'atun. Membaca ya Al-Qur'an ya di atas mayit setelah kematiannya termasuk bid'ah kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah. Ya, ini berdasarkan dalil-dalil sebagaimana Rasulullah SAW bersabda, "La tajalu buyutukum makabirah, fa inna syaitana yafiru minal baiti allazi yuqra'u fihi suratul Al-Baqarah." Kata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, "Janganlah kalian menjadikan rumah-rumah kalian seperti kuburan." Ya, sesungguhnya setan akan berlari dari suatu rumah yang dibacakan surat Al-Baqarah di dalamnya. Maka mengkhususkan membaca Al-Quran itu fil buyut. Di dalam hadis ini di antara faedahnya, kita membaca Al-Quran itu di rumah. Ya. Dan dilarang untuk menjadikan rumah itu seperti kuburan. Tidak dibacakan Al-Quran maksudnya. Ya. Janganlah membacakan apa menjadikan rumah kalian seperti kuburan. Yang kuburan itu tidak pantas untuk dibacakan Al-Quran kata Nabi. Jadikanlah rumah kalian ya apa bacalah Al-Quran di rumah kalian karena setan akan lari dari rumah seseorang yang dibacakan surat Al-Baqarah padanya. Ya, jadi disebutkan oleh para ulama, izan hazal hadis yadullu ala annal asla fil maqabir annaha la taqra'u fiha Al-Quran. Ya. Asalnya dalam hadis ini menunjukkan bahwasanya ya, kuburan itu bukanlah tempatnya untuk dibacakan Al-Quran. Ya. Tetapi, ya kuburan apa tempat dibacakan Al-Quran itu adalah rumah-rumah. Janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Yakni, janganlah kalian membaca Quran di atas. Ya, ya janganlah menjadikan rumah-rumah kalian sebagai kuburan. Janganlah kalian membaca Al-Quran di atas kuburan. Karena tempatnya membaca Al-Quran itu, ya kuburan. Iqra'u fi buyutakum. Tibuyutikumul Qur'ana. Bacalah Al-Quran di rumah-rumah kalian. Oleh karenanya, yang roji annahu la yusra. Yang roji tidaklah disyariatkan. Wala yustahabbu. Bahkan juga tidak disenakan. Bal yukrahu. Bahkan dibenci. Kiraatan sadidatan. Dengan ya makruh yang sangat. Ya kiraata alal makabir. Membaca Al-Quran di atas kuburan. Kalau ada orang yang mengatakan bahwasannya bagaimana dengan Ibnu Umar yang mewasiatkannya, maka ada dua ya jawabannya. Ibnu Umar adalah ijtihad dia. Ijtihad seseorang ya ya seorang sahabat tidaklah dijadikan sebagai dalil ya bagi disyariatkannya. Ya, bahkan semua sahabat kecuali Ibnu Umar ya ya, tidak dibacakan Al-Quran atau mereka tidak membacakan Al-Quran di atas kuburannya. Ya, di atas kuburannya. Yang kedua, ya, sebagian ulama membawa kepada pemahaman Ibnu Umar ini bahwasanya ketika ya hendak setelah dikuburkan mubasyarah, setelah habis dikuburkan mubasyarah langsung ya membacakan yaqra alaihi ya dibacakan padanya Quran. La yaqra'u daiman. Tidak membaca selamanya. Misalkan sudah lama dikuburkan, datang lagi orang membacakan bersiara, membacakan lagi Yasin, sudah lama dikuburkan, membaca Yasin. Itu pun yang dibacakan di sini pesannya Ibnu Umar adalah ya membacakan surat Al-Baqarah awal-awalnya dan akhirnya. Ya, awal-awal dan akhirnya bukan pesannya Ibnu Umar membacakan surah Yasin. Oleh karenanya ala kulli hal pendapat yang roji, pendapat yang didukung dengan dalil-dalil yang ada, bahkan semua sahabat kecuali Ibnu Umar ya mereka tidak pernah membaca di atas kuburan, membaca Al-Qur'an di atas kuburan. Demikian juga Rasulullah SAW ya selama hidupnya. Ini menunjukkan bahwasanya pendapat yang roji yang masyhur bahwasanya tidak disyariatkan membaca ya Al-Quran, Yasin atau Al-Fatihah di atas kuburan, bahkan tidak disunnahkan, bahkan hukumnya adalah makruh yang sadidah, bahkan sebagian ulama mengatakan haram ya berdasarkan hadis dari Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tersebut. Jadi inilah mungkin permasalahan yang berhubungan dengan masalah ini. Kemudian nanti insyaallah kita akan membahas juga tentang permasalahan yang berhubungan dengan menghadiahkan ya menghadiahkan bacaan Al-Quran ya kepada mayit yang telah dikuburkan, apakah ini disyariatkan atau tidak. Ya ada juga sebagian ulama yang membolehkannya, tetapi nanti komprotir dari dalil yang ada, ternyata pendapat yang roji ini ada perinciannya tentang masalah yang berhubungan ini. Ya, walau alam isop, kita mungkin cukupkan sampai di sini, dan selanjutnya saya serahkan kepada Ustaz Abawat Rahman. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Ustaz Romli bin Hayya hafizahullah. Lanjutan pembahasan dari kitab Rudul Murbi, masih dalam pembahasan kitabul janais tentang hukum-hukum yang berkaitan tentang masalah pemakaman atau penguburan mayit. Baiklah para pendengar hukumullah, kami membuka sesi tanya jawab. Silakan Anda bergabung bersama kami di 0822-9298-6295, telepon langsung, WhatsApp, ataupun juga dapat Anda tuliskan di kolom komentar yang terletak di fanpage kami. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan yang pertama berkaitan dengan materi kita dari pendengar kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana hukumnya menguburkan mayit dengan menggunakan peti seperti yang dilakukan oleh kenegaraan, atau yang dilakukan oleh upacara kenegaraan dengan meletakkan mayit muslim ke dalam peti lalu dimasukkan ke dalam liang lahat? Jazakumullah khairan. Pada pertemuan yang lalu telah dibahas tentang masalah ini, termasuk perkara yang makruh hukumnya kita menguburkan mayat di atas peti, ya, tabut itu adalah peti kotak yang terbuat dari kayu yang diletakkan mayat di situ kemudian dikuburkannya, ya, dengan petinya tersebut sebagaimana yang dilakukan oleh sebagian-sebagian negara yang dianggap sebagai pahlawan. Maka ini asalnya termasuk perkara yang dimakruhkan. Yakrahu, berkata para ulama, yakrahu dafnu fil tabut ligari uzrin, dimakruhkan untuk menguburkan mayat dengan peti dengan tanpa uzur. Ya. Apa uzurnya? Ya, misalkan mayat tersebut adalah mayat yang sudah ada, dia punya penyakit seperti wabah yang tidak boleh, tidak mesti diselenakan dengan cara dimasukkan di peti untuk aman dari wabahnya. Maka ini adalah perkara yang dibolehkan, seperti kemarin pada waktu COVID, ya, orang yang meninggal pada waktu COVID, ya, kena COVID, maka mereka dikuburkan dengan cara dengan peti demikian. Maka inilah keadaan yang ada uzur dalamnya. Atau misalkan mayatnya ini adalah sudah membusuk dan dibutuhkan untuk dimasukkan dalam peti, atau mayat ini adalah mayat yang terbakar, ya, terbakar semuanya, ya, kulitnya sudah terkelupas sehingga sangat dibutuhkan untuk dikuburkan dengan peti, maka itu adalah uzur. Yang jelas bahasanya asalnya adalah para ulama mengatakan qalu yukrahu dafnu fil tabuti li ghairi usrin, ya, mereka para ulama menganggap bahasanya dimakruhkan menguburkan mayat di dalam peti dengan tanpa adanya uzur. Ya. Kalau ada uzur, maka dibolehkan yang demikian ini. Wallahu alam. Karena apa dalilnya? Bahwasanya di zaman sahabat, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ya, tidak pernah ada. Ya, padahal karena mewujudan tabut itu, ya, peti itu sudah ada atau sudah dibuat, bisa dibuat di zaman sahabat atau zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Walam yunqil, tidak dinukil anna maitan dufina fi tabut fi ahdi sahabati wala fi ahdi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tidak pernah dinukil bahwasanya mayit mereka di zaman Nabi dan zaman sahabat dikuburkan di dalam peti. Ya, padahal mereka sudah mampu membuat peti ketika itu. Ini menunjukkan bahwasanya makruh hukumnya menguburkan mayit di dalam peti kecuali ada uzur-uzur yang dibolehkan oleh syariat. Wallahu a'lam bisawab. Barakallahu fikum Ustaz. Baik, kita angkat pertanyaan berikutnya, masih dari pendengar kita, masih berkaitan dengan materi pembahasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Saya ingin bertanya dua hal. Yang pertama tentang hukum membongkar kuburan untuk menyelidiki apakah mayit ini betul-betul ditembak atau dibunuh dengan tidak wajar. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Kemudian yang kedua tentang berdoa di atas kuburan. Apakah kita berdoanya dengan dikeraskan bacaannya? Kemudian terkadang ada yang menyampaikan ceramah. Apakah ini juga diperbolehkan berceramah di atas kuburan? Jazakumullah khairan. Ya. Yang pertama bahwasanya seseorang mayit ketika telah dikuburkan maka haruslah dijaga kehormatan kuburan tersebut. Ya, tidak dibongkar kecuali dalam perkara-perkara darurat. Ya. Seperti ketika mungkin akan dibuat sesuatu jalanan di situ, pas melewati pekuburan tersebut. Seperti dulu pernah akan dibuat satu jalan dekat kuburan Uhud, ya, maka dibongkarlah dan dipindahkan mayit-mayit di satu tempat yang ada di pekuburan Uhud tersebut. Yang kedua, di antara juga yang dibolehkan ketika ada masalah bagi orang yang hidup. Jadi menyelesaikan persoalan bagi orang yang hidup itu ya lebih bermasalah bagi orang yang mati. Jadi kalau ada masalah bagi orang yang hidup, terjadi pertengkaran, harus divisum kembali, harus dilihat, membuktikan, ya dicari kebenarannya, maka ini adalah dalam keadaan yang juga dibolehkan, ya, karena ya satu kaidah bahwasanya persoalan orang yang hidup itu lebih utama daripada persoalan orang yang sudah wafat. Oleh karenanya dalam keadaan demikian, antara dua kemudaratan, maka kita menolak kemudaratan yang lebih besar meskipun kita melaksanakan kemudaratan yang kecil. Membongkar kuburan itu adalah mudarat, tetapi untuk menghilangkan kemudaratan yang lebih besar, terjadinya perselisihan dari pembunuhan tersebut untuk diteliti, diselidiki oleh hakim, apalagi hakim yang memerintahkannya, maka ini adalah perkara yang dibolehkan. Kemudian yang kedua, berdoa di atas kuburan, ya tentunya berdoa di atas kuburan itu sama dengan doa-doa biasa, ya. Tidak juga dikecilkan, tidak juga terlalu, tidak juga dalam hati, tidak juga di dalam dibesarkan. Oleh karenanya biasa-biasa saja. Kalau ada hajat untuk dibesarkan, dibesarkan. Ya, maksudnya diangkat suara sedikit, ya diangkat suara. Kalau tidak ada hajat juga, kita berdoa dengan cukup untuk antara diri kita dan Allah Subhanahu wa taala yang mengetahuinya. Yang penting bukan berdoa dalam hati. Jadi inilah yang mungkin kita kembalikan kepada keadaan atau hajat dari keadaan kita, apakah keadaan atau hajat itu dibutuhkan untuk diangkat suara sedikit atau hanya untuk dia dan Allah saja yang mengatainya. Wallahualam bishawab. Baik Ustaz, kita angkat pertanyaan terakhir, dan pertanyaan ini di luar materi pembahasan namun berkaitan dengan yang terjadi saat ini, berkaitan dengan masalah tahun baru Ustaz. Dari pendengar kita, Ibu Afifah Cahyani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Assalamualaikum. Ustaz, saya ingin bertanya, kalau misalnya seseorang itu tinggal bersama dengan bosnya dan bosnya ini non-muslim, dan memang dia juga makan di rumah bosnya tersebut. Lalu di malam ini bosnya mengadakan acara makan-makan, ya, berkaitan dengan tahun baru, dan dia ikut juga makan, tapi tidak berniat untuk merayakan tahun baru. Apakah hal ini diperbolehkan Ustaz? Mohon pencerahannya. Iya, karena dia keadaannya dalam keadaan dia memang tempat makannya sehari-hari di situ, dan makanannya tersedia di situ, maka ketika dia makan, ya dianggap seperti makan biasa. Apakah ada hubungan dengan acara hari raya mereka atau tidak, tetap juga dia makan. Karena sebelumnya juga dia makan, setelah hari raya mereka juga mereka makan. Jadi tidak mengapa. Yang penting bahwasanya kita menjaga niat kita untuk senantiasa tidak meridhoi dengan acara-acara yang berhubungan dengan hari-hari raya mereka, karena disebutkan oleh para ulama kita dalam tafsir Ibnu Katsir, juga disebutkan tentang di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba-hamba Allah yang baik, ya, adalah mereka itu la yasaduna zur, ya, mereka tidak mempersaksikan zur. Sebagian ulama tafsir di antaranya Ibnu Athiyah dan selainnya mengatakan dalam tafsir Ibnu Katsir, ayat dan musyrikin, tidak mempersaksikan atau ikut menyaksikan hari-hari rayanya orang-orang musyrikin. Oleh karenanya bagi seorang muslim, ya tetap kita dibolehkan atau disyariatkan kita untuk bersamaha, bertoleransi kepada non-muslim, tetapi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan perayaan hari raya, karena itu masalah akidah, maka sebaiknya kita tidak ikut-ikutan di dalamnya. Wallahualam bisawab. Ya, barakallahu fikum Ustaz. Dan sebagai ikhtitam Ustaz, mungkin ada ingin disampaikan, tafadhol. Ya, kembali lagi saya ingatkan bahwasanya kaum muslimin hendaknya mempelajari ilmu agama, khususnya dalam masa-masa yang berhubungan dengan kegiatan-kegiatan sakral yang demikian ini, seperti penyelenggaraan jenazah, karena ini dianggap sebagai suatu yang sakral di kalangan kaum muslimin. Oleh karenanya marilah kita mempelajari tentang hukum-hukum yang berhubungan dengan penyelenggaraan jenazah ini, sehingga kita ketika terjadi perselisihan, kita bisa menganggap bahwasanya ini perkara yang boleh kita tolerir, ini juga perkara yang tidak boleh kita tolerir, atau ini adalah khilaf di kalangan ulama, maka kita bisa menempatkannya. Karena kalau tidak, bisa-bisa kita ya tasahul, bermudah-mudahan bisa juga kita tasaddud, terlalu keras, sehingga terjadilah perselisihan sesama kaum muslimin lagi, padahal masalah-masalah yang berhubungan mungkin dengan tata cara penyelidikan jenazah yang masih ada toleran di dalamnya. Jadi demikian kita wajib untuk menuntut ilmu, ya apalagi dalam masalah-masalah yang berhubungan dengan kegiatan sakral yang berada dalam masyarakat seperti penyelenggaraan jenazah yang demikian ini. Kita cukupkan. Subhanakallahumma wa bihamdika, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.